Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jal memberikan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita di sini dapat hadir mendengarkan kajian yang insyaallah bermanfaat kepada kita semua. Karena perkara akidah merupakan perkara yang amat-amat penting, yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Akidah, bahkan akidah ini sangat berpengaruh diterima atau tidaknya amalan seseorang. Barakallahu fikum. Karena di sana banyak sekali amalan-amalan yang terkait dengan akidah bisa jadi menjadi penyebab tertolaknya amalan seseorang, yaitu apabila amalan tersebut, barakallahu fikum, mengandung unsur-unsur kesyirikan. Bahkan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak amalannya, yang kuat imannya, seorang nabi dan juga seorang rasul, diancam oleh Allah Azza wa Jal, la in asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andai engkau melakukan kesyirikan, maka amalanmu akan tertolak dan engkau akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Sehingga oleh karena itu, seorang muslim wajib untuk mengetahui perkara agamanya, terutama terkait dengan akidahnya. Dan ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya dialah Allah, zat yang satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berilmu tentang perkara la ilaha illallah, yang mana kalimat ini adalah kalimat tauhid yang memiliki peranan penting, yang memiliki peranan penting tentang keselamatan seseorang dunia dan di akhirat. Coba perhatikan ketika Abu Thalib radhiyallahu taala anhu menjelang akhir wafatnya, perhatikan Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi yang meninggal dalam keadaan kafir, menjelang beliau wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang mana saya akan membantumu, yang mana saya akan menolongmu, berhujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tersebut. Yakni dengan kalimat ini, apabila dia mengucapkannya menjelang dia meninggal, maka dia akan selamat. Walaupun semasa hidupnya tidak pernah sujud kepada Allah, walaupun dia tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Walaupun, akan tetapi kalau seandainya dia mengucapkannya dengan keikhlasan menjelang akhir hidupnya, maka dia akan selamat dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhujjah di hadapannya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang dia ucapkan. Sehingga oleh karena itu betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah. Dan di sana banyak sekali pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Bahkan seorang sahabat, para sahabat ketika meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantungkan sebuah senjata-senjata mereka, mereka meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menggantungkan senjata-senjata mereka di sebuah pohon bidara, untuk mengharapkan berkah supaya mereka mendapatkan kesuksesan di dalam peperangan mereka. Naam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Kultum kama qalat banu Israil." Sungguh kalian mengatakan sebuah ucapan seperti yang diucapkan oleh Banu Israil. Apa yang diucapkan oleh Banu Israil kepada Nabi Musa alaihi salam? "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikun memiliki sesembahan. Nah, secara jelas Banu Israil meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan ada sesembahan selain Allah yang mereka ibadahi sebagaimana yang dimiliki oleh orang musyrikun. Nah, mereka meminta kepada Nabi Musa agar diberikan izin untuk beribadah kepada selain Allah sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Nah, ini jelas perbuatan menyeru kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka meminta untuk diizinkan menggantungkan senjata-senjata mereka di sebuah pohon dalam rangka mengharapkan barokah dari pohon tersebut. Disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam permintaan mereka sama dengan permintaan Banu Israil. Nah, sekelas mereka saja para sahabat, walaupun mereka baru masuk Islam, bisa tidak paham bahwa apa yang mereka lakukan ini, apa yang mereka minta ini sama dengan apa yang diminta oleh Banu Israil, yang secara terang-terangan meminta izin untuk memohon dan berdoa kepada selain Allah. Nah, disamakan oleh Nabi, dan itu tidak diketahui oleh sebagian orang para sahabat yang baru masuk Islam ini. Maka tentunya lebih-lebih lagi orang-orang yang datang setelah mereka, terutama pada zaman sekarang ini, ilmu din, ilmu agama mulai dilupakan, ilmu agama mulai asing di tengah-tengah umat. Betapa banyak kemungkaran dan kesyirikan yang tidak diingkari, betapa banyak perbuatan-perbuatan yang mana hal itu merupakan pembatal-pembatal keislaman yang mengandung kesyirikan, tidak diingkari dan bahkan didukung oleh sebagian orang, bahkan oleh orrang-orang yang dianggap berilmu, waliyadzubillah. Nah, maka tentunya kita lebih-lebih lagi untuk jatuh kemungkinan untuk tidak paham, kemungkinan untuk tidak mengerti perkara tauhid ini lebih-lebih lagi kemungkinannya daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, belajar tentang perkara agama itu sangat penting dan merupakan sesuatu yang wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ilmu seperti apa? Nah, ilmu seperti apa yang wajib untuk kita ketahui? Yaitu ilmu yang kita tidak boleh bodoh dalam perkara tersebut. Seperti sholat, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, yang mana kita tidak boleh bodoh dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kita. Dan lebih-lebih lagi tentunya perkara akidah, perkara akidah. Sehingga oleh karena itu al-imam al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab Tauhid karya beliau yang kita kaji setiap hari Ahad, nam di awal pembahasan beliau mengatakan sebuah pembahasan ahamiyatu tauhid, dan di antara poin yang beliau sampaikan bahwasanya perkara akidah ini menjadi barometer diterima atau tidaknya amalan seseorang. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan dari hadis yang kita pelajari pada kajian sebelumnya, yang mana Nabi SAW mengatakan ada empat perkara dari pada umatku dari perkara jahiliyah yang mana umat ini tidak meninggalkannya. Disebutkan al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga diri dengan status keluarga, wat'nu fil ansab, wat'nu fil ansab, mencela nasab-nasab, wal istisqa bin nujum, dan meminta hujan dengan nujum, dan ini sudah kita jelaskan pembagiannya, wan niyahah, kemudian perbuatan niyahah. Nah, ini termasuk dari perkara jahiliyah yang mana umat ini akan terus melakukannya dan tidak akan meninggalkannya. Sebagian dari umat ini akan terus melakukannya dan tidak akan meninggalkannya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perlu diketahui apa yang diberitakan oleh Nabi bukanlah sebuah pengikraran tentang kebolehan dari perbuatan-perbuatan ini. Nah, Nabi hanya sebatas memberikan berita dan khabar bahwa perbuatan ini akan terus dilakukan, bukan membolehkannya, bukan membolehkannya. Kemudian dilanjutkan di dalam pada hadis tersebut, Nabi mengatakan tentang niyaha, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Seorang wanita yang melakukan perbuatan niyahah, meraung-raung ketika ditimpa musibah atau diambil sebagian dari keluarganya, meraung-raung, bahkan mencabik-cabik baju, berteriak, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk didengar. Nah, disebutkan di sini oleh Nabi an-naihatu dengan lafaz muannats. Dengan lafaz muannats perempuan, karena yang biasa melakukan perbuatan ini adalah perempuan. Walaupun pada dasarnya kaum pria juga tidak boleh untuk melakukan perbuatan ini. Kaum pria juga tidak boleh untuk melakukan perbuatan ini. Hanya saja yang sering melakukan perbuatan ini adalah kaum wanita. Sehingga oleh karena itu, ketika seorang wanita menangis, menangis di kuburan putranya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lewat dan mengatakan, "Isbiri, bersabarlah." Nah, Nabi memerintahkannya bersabar. Akan tetapi wanita tersebut mengatakan, "Ilaika anni, menjauhlah dariku, fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak pernah mendapatkan musibah seperti yang saya rasakan, seperti musibah yang saya rasakan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dan dikatakan kepada wanita tersebut bahwa itu adalah nabi yang engkau usir. Dan dia pun terkejut dan menyesal, dan dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam a'rifka ya Rasulullah." Sesungguhnya saya tidak tahu bahwa itu engkau adalah Rasul. Nah, kemudian Nabi mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula, bahwasanya kesabaran itu adalah pada pukulan pertama. Pada pukulan pertamalah kesabaran itu dituntut dan diharuskan. Nah, ketika awal terjadinya musibah, dia bersabar. Dia bersabar walaupun dia menangis. Nah, walaupun dia menangis dan meneteskan air mata, akan tetapi hal ini tidak menafikan kesabaran, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis ketika ditimpa musibah. Nah, al-ainu tadma' wal qalbu tahzan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika putra beliau meninggal Ibrahim, beliau mengatakan, air mata itu berlinang, hati ini bisa bersedih. Naam, falanakulu illa bima yardha rabbuna, dan kami tidak akan mengatakan kecuali hal-hal yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, bersabar ketika ditimpa musibah merupakan sesuatu yang wajib dan harus. Naam. Dan sebaliknya, melakukan sikap naihah, sikap niyahah. Naam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man syaqqal juyub. Bukan golongan dari kami orang-orang yang mencabik, yang menarik-narik dan mencabik-cabik kerah bajunya, menarik-narik bajunya, meraung-raung ketika ditimpa musibah. Barakallahu fikum, bukan golongan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sini disebutkan ancaman yang sangat keras. Idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan padanya ada pakaian min qatiranin, tembaga yang dilelehkan, tembaga panas dipakaikan padanya, pakaian dari tembaga yang panas. Wadir'un min jarab, dan juga dipakaikan juga kepadanya dir'un min jarab, sejenis pakaian seperti baju zirah. Nah, akan tetapi dari jarab, dari jarab, dari penyakit kulit. Nah, seperti kudis dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum, dia dibangkitkan dalam keadaan ini, pakaiannya dari kotiron dan juga dipasangkan kepadanya nam barakallahu fikum dir'un min jarab, semacam baju zirah atau mantel dari jarab, dari penyakit kulit. Nah, sudah panas dan bahkan menjijikkan. Nah, panas, dia tersiksa dengan rasa panas. Naam, dan juga keadaannya sungguh menjijikkan. Orang menyentuh saja mungkin tidak mau, akan tetapi ini dipakaikan kepadanya, wal'iyadzu billah. Naam. Wal'iyadzu billah. Sehingga oleh karena itu ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat betul-betul keras di dalam hadis ini. Sehingga oleh karena itu, naam, dikatakan oleh para ulama bahwa perbuatan niyahah termasuk dari kabairud dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar yang wajib untuk kita tinggalkan. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, naam, yustafadu minal hadith, dari hadith ini kita mengambil pelajaran. Yang pertama adalah thubutu risalatihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu akhbaru an amrin min umuril ghaib fa waqa'a kama akhbaru. Ketetapan dari kerasulan atau kebenaran dari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau memberitakan tentang sebuah perkara dari perkara ghaib, dan itu terjadi, dan itu terjadi. Nah, betapa banyak informasi-informasi dari perkara ghaib yang disampaikan oleh Nabi, dan itu terjadi. Kemudian yang kedua, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari empat perkara ini. Nah, berbangga-bangga dengan status keluarganya, menyebut-nyebut tentang bapaknya dan membanggakan diri, atau garis keturunannya, atau mencela nasab. Naam, kemudian meminta hujan kepada bintang dan melakukan perbuatan niyahah, ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari perbuatan-perbuatan ini. Kemudian yang ketiga, bahwasanya niyahah termasuk dari dosa besar, dikarenakan disebutkan ancamannya di akhir hadis tersebut. Setiap dosa yang di situ mendapatkan ancaman yang berat di akhirat, maka itu termasuk dari dosa besar yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang mana dosa ini di barakallahu fikum hanya bisa terhapus dengan taubat. Hanya bisa terhapus dengan taubat. Beda dengan shagairuz dzunub, dosa-dosa kecil, maka itu akan bisa terhapuskan dengan sedekah, dengan salat, dengan wudu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.